Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Niki dawuhne Allah ta'ala, dawuh yang tidak bisa dirubah sampai do kiamat, sampai orang di sarko tidak bisa dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ugi Allah ta'ala dawuh, la ya'tihil batilu min baini yadaihi Qur'an wala min khalfihi budi tanjilun tumurun min hakimin hamid songko datkan bijaksana hamidun turu akake bujini. Ini juga Quran baku dan tetap ila yaumil kiamah. Masalah Quran ugi Al-Quran dawuh, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiga menika merupakan dalil yang sangat pas untuk mengatakan bahwa Quran itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dikurangi. Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dikurangi. Giling-giling. Kalau dawang etanikal Habib Akil bin Abdullah bin Akil, karena saya dapat pertanyaan, mungkin sanggahan dari orang-orang si Aniki. Kau tidak akan tak apa tidak ada jadi risikonya orang tak uang etanikus, ya. Kati salam tak apa, salam katis. Saudara Hadi Nurholis, berita media massa mengatakan si A di Indonesia perlu dilindungi. Karena sama sama Islam. Jadi ini lho. Ulangi, berita media massa mengatakan si A di Indonesia perlu dilindungi karena sama-sama Islam. Sopo ke Islam? Majalah-majalah tabloid-tabloid mengatakan bahwa si adalah Islam. Bahkan MUI Pusat, macam tak ego, MUI Pusat bersihat. Bahkan MUI Pusat mengatakan bahwa si A tidak sesat. Oh, terjadi ini. Niki kata mereka. Kalau kelaku lo, sementara anda nggak tak gula. Sementara anda mengatakan bahwa si A adalah aliran sesat dan menyesatkan serta keluar dari Islam, dalil mana anda berani mengatakan demikian? Dalil mana anda berani mengatakan demikian? Bangil Kemis tanggal 26. Alhamdulillah kalau duki Bandung niku ada bahan-bahan untuk niki. Dan sengaja untuk niki macam ni. Sehingga ini sehingga bahan ini Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf. Wah, Masya Allah, guru kulo. Kemana Mbah Muhammad Baidowi dari Lasem Jawa Tengah. Niki kaya bahan. Rungan mana? berita media massa mengatakan si Aceh Indonesia perlu dilindungi karena sama-sama Islam. Jadi ini Islam. Kok jawab begini? Majalah-majalah, tabloid-tabloid mengatakan bahwa aliran Syiah adalah Islam. Islam Syiah adalah Islam. Bahkan MUI pusat mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Sementara Anda inti mengatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Serta keluar dari Islam. Dalil mana yang Anda berani mengatakan? Niki. Niki makin semangat dong onon tuh, dong onon, ajali, abik. Oh itu fatwanya pribadi kerasiat. Lah makanya mau begini, jawabannya begini. Ini pribadi kerasiat dari ibu ibu satu mungkin saya siap sendiri. Lah kan enggak, boten dah. Jadi simpan niki, kayak jimat. Eh, ikut percaya butuh kopi, saja aja apa ini. Semakin kula jawab rungokno kanca-kanca terutama sing takon-takon iku. Kula jawab to tulis jawaban. Kula ngarani si sesat dan menyesatkan tidak mengambil dari mboten-mboten, tidak mengambil dari media massa juga tidak daripada tokoh-tokoh betapapun jabatan mereka. Kula ngarani siasat dan menyesatkan tidak melalui media massa, tidak melalui majalah dan tidak melalui tokoh-tokoh. Niki, singgulan niki. Niki kurang hadis niki pak. Lembat ngeten lain aku lagi. Jadi siasat dan menyesatkan itu menurut dalil Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek kalau keliru diketahui oleh Allah Taala besok. Timbak-timbak dengan Allah Taala besok akhirat. Tapi kalau mengambil syiah sesat dan menyesatkan dari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dongono niki kanca-kanca. Nggih. Monggo mangke kita tingali lan kita baca bagaimana hukumnya orang-orang yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an tak dikurangi ayat-ayatnya dan ditambahi. Iki saya kudu kula. Al-Mukarram kaya yaji Fasur al-Lubi Masya Allah kaya guru kula ikut hidup na jereng durung oleh niki durung oleh Masya Allah niki ya tapi kaya baju matir kaya kula kata ya doa celonong monggo mungkin kita tingali dan kita baca Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW atas orang-orang yang berkeyakinan akan kekufuran para sahabat. Sahabat kufur kabeh jadi ini. Ini perlu untuk kopiin kok ini. Ya. Quran mengatakan nanti. Monggo mungkin kita tinggalin dan kita baca Al-Quran dan hadis Muhammad SAW atas orang-orang yang berkeyakinan akan kekufuran para sahabat dan umatul mukminin radhiyallahu anhum. Yang ketiga, dan monggo kita tingali dan kita baca bagaimana hukumnya kak tutup hukumnya orang-orang yang berkeyakinan akan bolehnya nikah mut'ah. Wenang ini tok ya. Nikah mut'ah dan anak-anak yang lahir dari nikah lebih mut'ah lebih baik daripada anak-anak yang lahir dari perkawinan syar'i. Oh, korek. Iya, apa niki? Jadi le ono arek lahir teko nikah mut'ah itu lebih baik daripada lahir di pernikahan sing sah. Ngapa teko ndi iki masyaallah? Mergo di Iran dhewe iki lho. Ono bayi 260.000 tanpa bapak. Bingung. Pemerintah bingung lho kok le bayi kok ndi? Pemerintah dhewe kan ngatakan dadi yo apa iso bapakne bingung. Dadono anak lahir dari kau itu lebih baik dari baik itu kau nanti baik. Ini hati-hati sampean. Ulangi malih. Dan mari kita baca dan kita lihat bagaimana hukumnya orang-orang yang berkeyakinan akan bolehnya nikah mut'ah. Dan anak-anak yang lahir dari nikah mut'ah lebih baik daripada anak-anak yang lahir dari pernikahan syar'i yang dicarakan oleh Islam. angkah tuka wani ku masya Allah jadi enak cimutan iku waduk mukun wah ingat waduk mukun ya Allah. Nah, sekarang mari kita baca Quran mereka, Quran mereka niki toko kitab umsian Al-Kahfi, kitab inti mereka Al-Kahfi 8 juz. Saya ngotir dari mereka. Dono, temenan. Ali bin Hakam, An Hisham bin Salim, An Abi Abdullah qala, innal Qur'ana alladzi ja'a bi Jibril alaihi salam ila Muhammad alaihi sab'ata asyara al-malaki ayatin. Saat temene Qur'an sing dikon Jibril nang Kanjeng Nabi saat temene kabeh 17.000 ayat. 17.000 ayat. Padahal kita niku inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya apa? Iso 17.000 teman ndi? Tambahin tok 11.000. Tambahin tok 11.000. Niki Al-Kahfi. Juz 2 halaman 605. Ulangi. Jadi kulaini mengatakan innal Qur'an alladzi ja'a Jibril alaihi salam ila Muhammad alaihi salam sab'ata asyara alfi ayatin, ada 17.000 ayat. Masyaallah. Tambah tok 11.000. Apa sebab-sebab Qur'an yang kita baca itu hanya 6666 ayat. 17.000 komen maca kapan oleh hatam. Ini Qur'an yang kok disengkap kok ayam kok ketika kiamat kok gak ngerti-ngerti ya kalau di akali apa menang ini malih lain teman malih ini anda berkola sami tuwa Ja'far alaih salam yakulu masya Allah ma idda'a ahadun minan nasi annau jamal Qur'an kullahu kama uzilah illa kadzab. Masya Allah tanah sebenarnya. Kira si Abu Ja'far ini buatan Ja'far buatan tapi kayak hijau dikai apa dikai alasan ma'idda'a ahadun tidak seorang pun yang mengaku minan nasi anna ujual Quran Utsman bin Affan aku Quran menurutkan jawab jadi ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan ngumpul Quran sama lihat-lihat ini kadzab horoh. Jadi ini Abu Ja'far ngaku ini ngotma Ja'far buatan nanti ngotma ngotma ngotma siat dewe wajamahu wa'awidahu kama azalallah ta'ala illa aliyun bin Abi Talib. Saya ngumpul Quran saya lengkap tidak ada orban kecuali bin Ali bin Abi Talib. Kapan oleh nulis ondol di kitabnya kapan mocon bersahabat tidak pernah ditangkan. Mungkin zaman teko kitab Quran ini mau saya ini mau juga ono saya ini mau juga ono lah besok mana walah immatul mimbadi alaihissalam salam Ali bin Abi Thalib dan imam sudahnya ini kosulas perlami Ali bin Thalib itu yang bisa menggul Al-Quran sing lengkap kata mereka. Nikmau Al-Kahfi juz 2 halaman 605. Sekarang Al-Kahfi juz awal halaman 286. Semangke diwaca. Contone Quran tambahan niki susunane guru kita Kiai Haji Basor Albi Sumatera. Monggo. Contoh perbedaan ayat Al-Qur'an kaum Syiah. Rungokno niki. Wa man yutillah wa rasulah fi antabai niki. Fi wilayah haliyah. Berarti halimat bin badi faqad faza fauzan adima. Tambahi rong ayat. Asale jan apa hajane iki? Wa man yutillah rasulah faqad faza fauzan tetok. Wa man yutillah Rasulullah faza wa zati ki boten. Metilah Rasulullah diwilah kalian tambah. Wawilah kami arba badi makan fajar tambah luru. Kok isomotan kiranan? Wong saayat tay sakoro pelang bono murtad. Ini iki mau. Pertanyaan yang mau. Ente kok berani mengatakan si itu sesat? Ini iki. Bukti ini. Ini dalil niki, boten kula niki Al-Qur'an lan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua tengale, rumono. Al-Qur'an tamsi'ah. Apa kullama ja'akum Muhammadun tambah Muhammad. Bima la tahwa anfusukum bi mu'alati aliyan mali, tambah mali. Loro. Pamarikon yen Nabi Muhammad, lalu kadzab tu awak dikontak dulu niki Quran isi A tambah telu cahaya itu tambah telu langsung asli apa kullama ja'akum rasulum bimala tahwa anfusukum mustakbartum fafarikon kadzab tu awak dikontak dulu kati Muhammad alien Ali Muhammad boteng enten. Kalau ditambahin sengaja murtad. Ya Quran lu. Lek sampean kepina wet nom, kepina wet panjang umur, tambah tua, tambah berdoa, tambah mustajab, sing ahli maca Quran sampean. Temenan, si Anda tidak akan pekun. Anda tidak akan cepat tua. Temenan, sing ahli maca Quran. Lek iso Qurane diwaca, diangen-angen maknane dilakoni perintahe, didoi larangane. Insyaallah tambah tuwa, tambah kramat, tambah tuwa mau stajab ya sampean. Insyaallah. Muga-muga seneng maca nggih, muga-muga nggih. Quran Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga, Al-Qur'an kamsi'ah. Rungokna niki. Wa qulil haqqu mir rabbikum bila yaliyat tambah mana apa ini penggantan pandai air paman syabal min masyarakat inna ahkadna li zalimina ala muhammadin maron kita baik telur aslinya wakulil haqqu mir rabbikum paman syabal yu'min paman syabal yang kemantan pun data tahu bila yaliyat buat kali ngeten-ngetenan. Yang keempat, Al-Qur'an kamsi'ah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyyin waktu bi suratin mim mislihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang ngeten Pak. Wong Yahudi niku loro sing paling benci wong Yahudi. Paling benci bon. Siji wong Yahudi benci ambek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah benci itu sudah langit. Dua orang Yahudi benci dengan Al-Quran. Temenan masih buku-buku. Masih jadi orang Yahudi ini sejak dulu kalah. Ini ku Yahudi kata Medina. Kanya Nabi Rawo metu kafe Yahudi. Metu kafe. Ini paling benci kalau kanya Nabi dengan Al-Quran. Ini ini. Oleh-oleh teko Bandung ini Masya Allah Kanjeng Nabi digambar bukure Kanjeng Nabi untuk bumi Kanjeng Nabi ngerangkul wedok luru ini oh Masya Allah itu yang Yahudi sambil ngerti saking benci Kanjeng Nabi loro Quran diwala-wala diaca-aca ngerti ini kris detil yang ngerti-ngerti ini duduk Islam bukan siapa orang ya Yahudi sudah titik Yahudi titik. Asli deh, ya ayyuhallazina amanu utul kitab aminu bima nazzala musaddiqan. Jadi kalian buat musaddiqan. Niki papat iki sebagai bukti tentang perubahan-perubahan Quran oleh orang-orang Syiah Rafidho. Berkali 17.000 ayat kok enggak pemek nemae 17.000. Kok mboten tambah-tambahan iki. Ya napa sampean? Wis tak diwaca Quran yang ada. Bacalah Quran yang ada. Lebih-lebih sampai jelali mari asar maca kursi 11 kali. Mari subuh at kursi 11 kali. Insyaallah sampai dunia akhirat dan selamat di Allah taala. Muga-muga nggih. Monggo sampeyan diwaca. Jawaban Allah Ta'ala atas tuduhan orang-orang Syiah. Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, sama inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Iki dawuhe Allah Ta'ala, firmane Allah Ta'ala, Al-Qur'an dijogo Allah Ta'ala. Inna lahu wa inna lahafidun minat tabdil, diganti patah fres diroba wasiata tambahan itu wasiata tambahan tidak ada tambahan dijogo Allah Ta'ala. Wanak sih dikurangi lo apa ono Quran dikurangi enten niki kalau betul niki ni karangane ulama-ulama itu kiri. Bagaimana dong ono ge mengenai pengurangan pengurangan Al-Quran jadi betul tambahan tak tambahan itulah sewu tinggi dikurangi Quran oleh mereka mengenai pengurangan penambahan dan terasi takhrif terhadap Al-Quran dalam kitab Imam Karya Muhammad bin Ja'far Al-Ahwal misalnya dinyatakan bahwa Allah tidak pernah berfirman bahwa Allah tidak pernah berfirman sanyasnaini izuma fil ghori izyakulu lisaudihi la tazan innallaha ma'ana. Tidak pernah ada di Quran kena Allah Ta'ala gak pernah dawuh jadi wonten. Apa sebabe? Oh bakal. Kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngene kuwo. Oh gak ana iku. Mboten jarine. Wani ngoten iku. Berani mereka mengatakan demikian berani. Bahwa pengurangan penambahan dalam kitab mereka kitab jenenge Al-Imamah nggih Al-Imamah namine bahwa Allah Ta'ala tidak pernah berfirman san yasnaini izuma ajnabi bahkan tidak pernah ada jadi ini ya Allah masya Allah masya Allah jadi bertambah atau kurangan juga begitu sehingga enak sih haduh wis masya Allah masya Allah muga-muga sedaya kanca kula dulur kabeh muga-muga mati husnul khatimah ya Allah mati betul iman Islam ala ahlus sunnah wal jamaah amin ya mujibas sa'ilin itu yang kita cari. Kalau saya matur kepada bapak pada saya sedaya Allah Ta'ala dawuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Eh wong Islam kabeh telepon iku ngitung nikmat Allah. Oh, iso ngitung kan. Sawane ratusan ribu. Nikmate mripat, nikmate kuping, nikmate irung, nikmate oh, iso ngitung kan. Nikmate tangan sing lha iso ngitung. Tapi nikmat sing paling agung dua. Napa niku? Nikmat iman dal Islam. Ya, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Wakafa bi cukup. Iku taes. Wakafa bi min nikmat cukup. Malam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rajihah mengatakan, "Tamamun nikmati Ali lho, Sayyidina Ali mengatakan, "Tamamun nikmati al mautu alal iman wal Islam." Sampurna sampurnane nikmati Allah Ta'ala yaiku menawa ana wong Islam mati iman Islam alhamdulillah. Monggo kita nyuwun Allah Ta'ala. Al Habib Abdullah bin Ahad mengatakan aja lere-lere panikul jono Ta'ala mati iman Islam. Ada lho Pak. Allahumma mitna ala Islam. Nabi Nabi itu sedaya nyuwun. Nabi Yusuf anta waliyyi bid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an jadi jogo dina Ta'ala wa inna lahu lahafidun. Dijaga dari apa? Minat tabdil diganti. Patakhrib diroba, wasya tambah ini mau tambahan tak buajek. Wan nasi kurangi. Bi'an ja'alnahu. Alasan ini Quran itu mujizat Pak. Mujizat cara Arab cara jawane untuk menaklukkan mungsuh mujizat. Kita mari ngerti niki. Kan apa-apaan nalian. Kan apa-apaan. Ya Yahudi niki. supaya Quran itu tidak ada mujizat tambahi. Oh, jauh terpinter dengan segala cara mereka untuk menghancurkan Islam. Beneran orang Rafi Indo itu tipu apa di bani kuai kita cocok ibu sekolah Islam ini. Kalau Islam itu kau kaza. Ayo semua cara Islam jaisa. Kafir pak. Saya tanggung jawab dan saya ada alasan. Cuma mengatakan Anda berani-berani mengatakan bahwa Quran Janes. Kamu wis. Anda kecil ya kecimat. Ini apa di sini ada. Oh iya, ini apa? Gini. Pertanyaan ini apa? Ulang mana? Berita media massa diulang mana cak? Kok gua tigo loh? Takon itu yang ini hari ini mengatakan Syiah di Indonesia perlu dilindungi karena sama-sama Islam. Islam jadi. Coba karena Islam. Ayo, ada gandeng, Anes. Majalah-majalah tabloid mengatakan bahwa Syiah adalah Islam. Bahkan MUI pusat itu kurang siap ya. Itu tomean. Mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Sementara Anda saya mengatakan bahwa Syiah adalah alias sesat dan menyesatkan serta keluar dari Islam. Dalil mana Anda berani mengatakan demikian? Gini gua tahu, Pak. Bisa. Satu. Dia jangan tahu mujizatan mubayinan lika basar. Quran dijogo jalal mubayinan untuk membedakan. Niki gak bedo belas iki gak ana tambahan mubayinan untuk membedakan dengan omongan manusia. Pintro yo apa bahasa Arab dan iku tidak sama dengan Al-Qur'an. Lek Quran diwaca enak, rontok terus enak ngoten, Pak. Kene ajaran, Pak. Ayo kocok-kocok kabeh sing hadir iki, ojo leren-leren maca Quran. Kalau bisa paling boten sulan pisan khatam ya, muga-muga. Inaryo ya, sulan pisan. Syukur-syukur sing sulan pisan. Kadene kalau pisan Pak Dun, gak kabar jebat gawe ya, terserah sampean. Abdullah ya. Lika besar fi haitsu la yaftahiru nazmihi. Mesti ketemu ae. Kula remenate nggih guru kula iki sing ora jenan. Ngaji Quran. Si Nur, nemono. Iki kan titik terus. Wis ta? Titik kan terus. Si. Iki kan titik kurang. Oh, tenan, Pak. Malum iki sing ora hafal Quran. Kene fulmane, rasane. Tul matan to masyaallah. Ya opo? Ini kenapa? Layak Pak. Taghyiru adnihi ala ahlil arabiyyati. Wong sing biasa maca Quran tidak sama. Ada pengurangan, ada penambahan, itu pasti akan ketahuan. Wa inna lahu lahafidhu. Dua. Qala Allah jazzaajalla. Lah iki teman malih iki. Layatihi. Ka pakat pekohi ing Al-Qur'an. Apa al-batil kesempatan iblis? Kenapa sampean? Al-batil iblis. Iblis tidak akan bisa ganggu Al-Qur'an. Lah kata iki dhuwur iblis, Pak. Ngerti lho, Pak. Sopo? Temit bae, ya. Iki. Dhuwur cok guyu. Abdul Qadir jangan kena wanda. La yatihil batil min bayni yadayhi marpe dajatan. Melawi buri dah bisa. Joko Quran di Al-Tal. Di Joko wis. Tanjilun Al-Quran turun. Min haki min hamid. Dari zat yang bijaksana. Hamid dan kang ini gini. Fusilat. Ayat 42. Bagaimana pasirannya? Ruwono. Wal batil iblisu. Nah iblis. Jadi tidak akan masuk iblis. Mencampuri Al-Quran. Jadi campur ini. Duduk iblis mana? Apa? Kodar wu. Yang naik. Kola. Wadalullah. Summa hafidhahu. Allah Ta'ala nur Al-Quran. Kekajian Nabi Jibril. Di Joko. Fala yastati iblis. Ayyazida. Fi batilan. Iblis tidak akan bisa nambahi Quran. Dan tidak bisa mengurangi Quran. Ini tambah kekurangan. Bukan Islam lagi sudah. Sementara mereka mengatakan Anda mengatakan bahwa si itu sesat. Dari mana? Di dalil niki. Ini dalilnya. Niki pertanyaan nanti kalau saya akan dengan cokong-cokong. Sama itu kopi, wocon gini. Hari ini jawaban sampai yang. Ada mustahil, Pak. Tidak mustahil nanti ada pertanyaan itu. Ya, pokok. Ya, ini. Udah hilang, Pak, ini. Kalau untuk kopi ini, jatuh celon, Pak. Mana lu, ya? Udah hilang, Pak, ini. Falasati iblis ayazidah bibatilah. Penambahan. Dari sob. Walaik kusumindu, akpon. Perkorsen A. Dikurangi, tidak bisa. Ini mau. Izuma kola istimewanya sendiri imam fil Quran mau Quran itu dikurangi kalau tak kapan datang dikian kurangi apa saatnya sendiri izuma fil Quran la taqwa la tazan innal kalau pengarang gak tahu tuh mau mengunduh jari ngoten masya Allah wani ngoten wani usia kawido berani aja terusin apa hafidhullah min dzalika. Yang terakhir ini juga ancaman altar terhadap orang-orang yang nambah Quran. Anjuran Allah. Innal ladzina malu. Innal ladzina yulhiduna sing nyacat-nyacat Quran fi ayatina sing nyelewengno Al-Qur'an ayat jelekno ngene iki wae. La yaqauna mereka-mereka besok di akhirat tidak akan bisa sembunyi. Pasti diketahui Allah Ta'ala. Rokok gini. Layak fauna. Kayaknya singitan pak. Non dia diuber dan malekat. Alayna ingatasi ingsun. Ya Allah, ya nopan ini. Jadi orang-orang sing nyeleweng Al-Quran tidak akan bisa sembunyi pak. Fusilat. Ayat 40. Qala Ibn Abbas al-ilhaq wadu'ul kalam ala ghairi mawadi'i tambahan maka kata wadu'ulhu wal kubal inat wong sing jalan karum ada kata kufur dan inat inat itu nantang al-inat nantang layak walaila bidah didun syadidun ancaman sing keras. Awaidun, akidun, lan permusuhan akidun kang tetep kuati. Jadi ancaman sing sangat dan ancaman sing kuat. Subhanallah Taala. Ayyallahu Taala alimun. Pangeran roh, Pak. Pangeran roh alimun biman yalhadu. Roh pangeran iku terus nambah Quran. Kilo tambah kilo mengurangi dengan tahu. Bima yang hadu fi ayatihi wasmahihi wasifatihi wasaya dia dalika bil ukubati sekso wanakalan bi okum. Ini tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 103. Ancamannya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang robah nambai Quran dan mengurangi Al-Quran. Lihat dari Syarofido Quran itu berapa tadi? 17 ribu ayat. Sementara kita hanya 6.666 ayat. Monggo sing poco-poco. Pandur-pandur nopo. Nopo kalau maca Quran boten ngerti maknane oleh ganjaran Pak Joko Atir. Oleh ganjaran. Apa mana diwaca Qurane diangan-angan maknane perintah dilakoni larangane didoi sak huruf 20 pahala sak huruf tok lah sampe sak sedus pirang guru huruf di sampean nah niki para Bapak sedaya sebagai pertama kali niki mungkin apa antara tajir malam rebo mungkin kula nyadaraken sebab niki pertanyaan ini ku maras mati ini. Dari mana anda dalil mana anda berani mengatakan syiat itu syiat menyesatkan ngoten dari ini kata kalau assalamualaikum betul nanti orang lain samen apa kan mesia gak kira assalamualaikum kira ya waalaikumsalam enak sebenarnya enak mereka kalau salam menuh waalaikumsalam dengan mereka kenan menengah ini Lah perlu ngene yo, lho ngono lho Pak. Ngene lho. Padha-padha kate mati mawon. Tinggal 10 menit. Mari kita adakan dialog kalau ada masalah. Nggih, sementara kalau akhiri karena ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dan undangan datangnya dari Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bangil mengharap kehadiran Bapak Saudara dalam rangka pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 14 Jumadil Tsani tahun 1433 Hijriah atau bertepatan tanggal 5 Mei 2012 Masehi pukul 20 WIB pada salat Isya, tempat musola Nurul Huda Tampung Tengah Rembang. Oleh karena itu kepada para jamaah atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 14 Jumadil Tsani atau 15 Mei 2012 pukul 20 batas salat Isya tempat musola Nurul Huda Musolat Nurul Huda Tampung Tengah Rembang. Acara pembacaan salawat dan ceramah agama oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Kemudian Kyai Haji Nur Khalis Mustari. Atas kehadiran dan partisipasinya kami haturkan terima kasih. Kyai Kulo Tanggap. Apa artinya makolak daripada ulama ussalaf la ta'rifil haq bir rijal walakin i'rifil haq ta'rif ahlahu. Jadi la ta'rifil haq bir rijal walakin i'rifil haq ta'rif ahlahu. Nah, kemudian sedangkan orang awam seperti penanya tadi mengetahui kebenaran itu dengan melihat orang dan melihat majalah dan televisi dan lain sebagainya. Apakah ini dibenarkan ya? Terima kasih. Dadi ngeten, akhir zaman ngeten nimbun. Akhir zaman ngeten nimbun masyaallah. Sing ditiru, sing dipercaya tabloid, media massa, sat kabar. Ya Allah, kula mboten kula sat kabar. Kula lek ndelok kok macam susah to kula niku dawal awali, Pak. Ngenen al-haq itu apa itu? Ya wis bener pancen. Sing betul-betul, nggih betul-betul. Yang betul yang kedua, Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lainnya banyak kecampuran ini Pak, menan ini, lekak kedudukan ini, medoan, menan. Yang tetap baku ilami kiamah, yang menikau firmani Allah Ta'ala Al-Quran dan sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu ditiru oleh ulama-ulama salaf. Ulama salaf berarti main-main Pak. Saya digaik katoan itu Al-Quran, hadis Rasulullah pun titik. Duduk tabloid, duduk majalah, duduk sarang kabar, duduk tokoh-tokoh. Kadang-kadang itu Pak, kalau macam itu di orang dikatakan tokoh iso dalil Quran, rong ayat telung ayat iso dalil hati telung ayat itu ke tokoh. Oh, dalam kemarin-kemarin ngono sambangnya tokoh kan apa ya kabis macam kurang kabe. Jadi para bapak sedoyo-sedoyo sampai kudu sing awas pada nggih sebab akhir zaman iki kata tiang-tiang sing menyelewengkan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting moga kita mengikuti ulama ulama salaf. Nggih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as syadi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji asfatayalji rotal alamin ya wailal judi wal kemanggo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik. ahlu baitil mustafa suri hum amanul aradi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuri mislama qadja fi sunani ya فاتسم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والترج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والترج عفت يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan waziah. Allahumma ja'alna tana talamidana min ilmi wa ilmi khair wa la taj'alna majman fil fadhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa ij'alna lil rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah qina adhabannar wa adkhilna abrar ya'zu ya ghafur mustaghfir ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.